بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar radio Bas FM maupun radio yang ada di Madiun dan Ponorogo. A'azzani Allahu ayyakum. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita tetap bersama dalam rangka untuk mengaji dan mengkaji bersama-sama syarah dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani, yang syarah ini diberi judul Ta'liqatun ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah, karya Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Pada pekan yang lalu kita telah selesai membahas bagian yang pertama dari matan yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah Asy-Syafi'i. Berikutnya kita mulai dari halaman 50. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala mengatakan, alhamdulillah ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa 'alaiha wa 'alaihi usniya al-wahid as-samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil fala shabiha lahu wala 'adil السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. Kita akan terjemahkan dengan syarahnya satu persatu. As-syarah, syarah, qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani, alhamdulillah, al-alif wal-lam fil hamd fi alhamdu tusamma al-istighraq. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan perkataan Al-Imam Al-Muzani alhamdulillah, yang artinya segala puji hanyalah bagi Allah. Al-alif wal-lam fi alhamdu, alif wal-lam dalam kalimat alhamdu, aslinya hamdu, kemudian ada al, jadi alhamdu, al di dalam kalimat alhamdu dinamakan al-istighraq. Al-istighraq namanya al-istighraq. Wadabituha sihhatu iddaliha bilafzi kullu. Dabit dari al-istighraq ini ialah akan benar kalau diganti dengan lafaz kullu. Al ini bermakna istighraq, dhabitnya, pedomannya bahwa itu boleh dikatakan sebagai al-istighraq apabila bisa diganti dengan lafal kul. Kullu hamdin lillah, semua pujian itu hanya bagi Allah. Jadi al-istighraq itu menunjukkan bahwa pujian itu semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala macam pujian itu hanya milik Allah. Jadi al-istighraq itu artinya semua, semua pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wallam fi qawlihi lillah, kata al-musannif Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, wallam fi qawlihi lillah lil istihqaq. Sedangkan lam dalam perkataan al-imam al-muzani lillah, itu ada lamnya, lamnya double berarti ya, lillah lil istihqaq, lamnya untuk istihqaq, menunjukkan hak, menunjukkan kepemilikan. Fayasirul makna, maka maknanya menjadi kullu hamdin wa thana'in fahuwa mustahiqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Kullu hamdin wa thana'in, setiap pujian dan sanjungan maka itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak, berhak memiliki pujian dan sanjungan. Jadi semua sanjungan, semua pujian itu menjadi haknya Allah. Selain Allah tidak punya hak untuk itu. Fallahu azza wa jalla yuhmadu ala na'maihi wa yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dipuji. Kenapa dipuji? Ala na'maihi, atas segala kebaikannya, atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Wa yuhmad ala asma'ihi wa sifati, Allah juga dipuji atas nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mengapa Allah dipuji? Karena Allah banyak kebaikannya, karena Allah banyak memberikan nikmat, karena Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Allah dipuji juga karena nama-namanya, nama-nama yang indah, dan karena sifat-sifatnya yang mulia, yang luhur, sehingga Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Kalau manusia, kebaikannya apa? Kok dipuji-puji? Terus namanya kadang juga tidak menunjukkan nama yang indah. Kemudian nama manusia juga tidak mengandung sifat. Jadi manusia tidak berhak untuk dipuji, untuk disanjung. Tapi yang berhak untuk dipuji dan disanjung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini saja, ini bisa menjadikan kita tahu diri. Kita, kenapa kita minta dipuji? Sedangkan yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah. Kenapa kita minta dipuji, padahal kita tidak punya apa-apa? Dari sisi kebaikan, kebaikan kita terbatas. Dari sisi nama, nama kita tidak seindah nama Allah. Dari sisi sifat, sifat kita banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT. Sedangkan Allah SWT berhak untuk dipuji karena kesemua yang dimiliki oleh Allah SWT. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, qawluhu ahakku man dhukir, dia lebih berhak sebagai zat yang disebut, yang dizikirkan, yang disebut, yang diingat-ingat. Ja'al musannifu rahimahullah ta'ala bisighati af'al at-tafdhil. Al-musannif yaitu al-imam al-muzani al-syafi'i rahimahullah datang dengan sighah af'al tafdhil. Jadi ahakku ini adalah af'al at-tafdhil, menunjukkan apa namanya, menunjukkan lebih atau paling, lebih berhak, lebih berhak atau paling berhak, lebih berhak mendukir zat yang disebut-sebut. Jadi Allah SWT adalah zat yang lebih berhak untuk disebut-sebut, untuk diingat-ingat. Ahakku af'al tafdhil, ahakku fi'il tafdhil yang bunyinya adalah ahakku, li'anna rabbal alamin khairu man dhukir wa humida alal itlaq, karena Allah Rabbul Alamin adalah sebaik-baik atau yang lebih baik untuk disebut-sebut, yang paling baik yang disebut-sebut dan dipuji secara mutlak. Pujian kepada Allah itu pujian secara mutlak, karena kebaikan Allah adalah kebaikan yang mutlak, dan hak Allah untuk mendapatkan sanjungan adalah hak mutlak. Kama warada fi du'air raf'i minar ruku', sebagaimana terdapat di dalam doa ketika bangkit dari ruku'. Ada dua hadis, ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang asalnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dibawakan di sini doa ketika bangkit dari rukuk, ketika i'tidal. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bunyinya, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu, ahaqqu ma qala al-'abdu kulluna wa kulluna 'abdun lak, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jad. Ini diantara doa ketika bangkit dari rukuk. Kalau yang dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jad. Tetapi tidak dikemukakan semuanya di sini oleh Syekh, karena beliau ingin mengambil syahid saja. Kata beliau, sebagaimana terdapat di dalam doa ketika bangkit dari rukuk, ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka baik imam maupun makmum kemudian mengatakan Allahumma rabbana laka alhamd, ya Allah, ya Rabb kami, kepunyaanmu lah ujian, segala macam ujian, mil as-samawati wa mil al-ardi, yang memenuhi langit-langit dan bumi, dan memenuhi apa yang diantara langit-langit dan bumi. Pujian Allah itu memenuhi langit-langit dan bumi, sehingga seakan-akan misalnya, kalau misalnya itu dalam bentuk jasad atau dalam bentuk fisik, maka penuh langit-langit dan bumi dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang ada di antara keduanya. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu sedahnya. Ahla tsana'i wal majd, Allah adalah ahlu tsana', yang memiliki sanjungan dan keluhuran, memiliki pujian dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, sesuatu yang paling berhak untuk dikatakan oleh seorang hamba. Jadi kata-kata ahakku ini yang menjadi syahid. Oleh karena itu al-musannif mendatangkan kalimat ahakku dengan fi'il tafdil, ahakku man dzukir, Allah yang paling berhak atau lebih berhak untuk disebut-sebut. Karena Rasulullah mengatakan begitu, ahakku ma qala al-'abdu, Allah yang paling berhak untuk dikatakan oleh seorang hamba dengan pujian-pujian yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan fa fi hadha ad-du'a'il ma'thuri bayanu anna ahaqqa wa akmala shay'in qalahu al-'abd dzikrullahi wa hamduhu. Jadi di dalam doa yang ma'thur ini, doa i'tidal, doa yang ma'thur ini terdapat penjelasan sesungguhnya yang paling berhak dan paling sempurna yang dikatakan oleh seorang hamba adalah zikrullah dan memuji Allah. Saya ulangi, di dalam doa ini terdapat penjelasan bahwa hal yang paling berhak dan hal yang paling sempurna dikatakan oleh seorang hamba adalah zikrullah dan pujian terhadap Allah serta sanjungan kepada Allah wa thana'u alaih, serta sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang paling baik dikatakan oleh seorang hamba, paling berhak dan paling sempurna dikatakan oleh hamba, zikrullah wa hamduhu wa thana'u alaih. Zikir, ingat, menyebut-nyebut Allah, kemudian memujinya, menyanjung-nyanjungnya, memuja-mujanya. Wadzalika yatanawalu alhamda wattasbiha wattahlila wasairal adhkari asy-syar'iyyati wa qira'atul Qur'an wa ma'rifata asma'illahi wa sifatihi wa ta'alluma dinihi wa syar'ihi fa kullu ma taqaddama min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Zikir yang semacam itu, yang dikatakan yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba dan yang paling sempurna dikatakan oleh seorang hamba, zikir yang semacam itu mencakup zikir berupa pujian kepada Allah, alhamdulillah, juga tasbih misalnya subhanallah, wat tahlil la ilaha illallah. Jadi zikir itu mencakup ini, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil la ilaha illallah, atau tahlil yang dengan bahasa lain intinya di situ ada sebutan la ilaha illallah, wasairul adzkari syar'iyyah, dan semua zikir yang syar'i, semua zikir yang syar'i. Demikian juga termasuk di dalamnya qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih kalau membacanya dengan tadabbur ma'anihi, dengan menghayati dan merenungkan serta berusaha memahami makna-makna ayat Al-Qur'an. Wa ma'rifata asma'illahi wa sifatihi, termasuk zikir yang terbaik dikatakan oleh seorang hamba adalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mempelajari agamanya, agama Allah, dan mempelajari syariat Allah. Fa kullu ma taqaddam, semua yang tadi disebutkan itu termasuk zikrullahi subhanahu wa ta'ala. Itu semua tadi termasuk baca Al-Quran, memahami, mengkaji, mendalami, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan sekedar tahu tapi memahami, mengenal dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah serta mempelajari agama dan syariatnya, itu termasuk zikir, fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha taqarrara dhalik, alimna al-murad bi hadithin Nabi SAW, idha marartum bi riyadil jannati farta'u. Maka apabila yang demikian itu sudah jelas, sudah tegas, maka kita memahami kita akan memahami al-murad, apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu melewati taman sorga, farta'u, hendaknya kamu apa namanya, makan di dalamnya, apa namanya itu irta'u, makan, ambil segala sesuatu yang ada di dalam taman sorga itu, ibarat apa namanya, hewan ternak yang digembalakan, terus di situ ada lahan yang hijau, maka kambing-kambing ini akan irta'a, akan ngambil makanan daun-daunan yang ada di situ. Jadi kata Nabi, idza marartum, kalau kamu melewati taman sorga, farta'u, maka manfaatkan, ambil, makan apa yang mungkin dimakan dari taman sorga itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah, taman sorga itu apa? Qala hilaqul dzikri, taman sorga itu adalah halaqah-halaqah dzikir. Subhanallah. Tapi tidak dijelaskan di sini riwayat hadis. Saya lupa juga mencarinya. Allah alam, nanti kita cari lagi riwayat hadis ini bagaimana derajatnya. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam hilaqul dzikri ya'ummu jami'a majalisil ilmi allati fiha ta'rifu an-nas bi rabbihim wa khaliqihim wa ma lahu min sifatil jalal wal kamal wa ta'limuhum ahkam dinihi fa kullu dhalika min dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, fa inna qawlahu, maka sunnya sabda Nabi SAW, hilaqul dhikri, halaqah-halaqah dhikir itu maksudnya ya ummu, umum, mencakup jami'a majalisil ilmi, umum, mencakup semua majlis ilmu. Jadi yang disebut halaqah dzikir di sini umum, mencakup semua majlis ilmu, pengajian-pengajian, pokoknya di situ ada majlis ilmu, itu termasuk di dalamnya halaqah dzikir. Jadi termasuk halaqah dzikir allati fiha, yang majlis-majlis ilmu itu di dalamnya ada ta'rifun nas, memperkenalkan kepada manusia tentang Rabbnya, tentang penciptanya. Jadi majlis-majlis ilmu itu adalah majlis yang menjadikan manusia faham, mengenal Rabbnya, mengenal Khaliqnya. Wa malahu min sifatil jalal wal kamal, juga apa yang dimiliki oleh Rabbnya itu, oleh Khaliqnya itu, dari sifat-sifat agung dan sifat-sifat sempurna. Mengenal Rabbnya, bagaimana, apa saja sifat-sifatnya yang mulia, yang agung, yang sempurna. Wa ta'limuhum, demikian juga di dalamnya ada ta'lim kepada mereka, ada pengajaran kepada mereka. Jadi mengajari manusia tentang hukum-hukum agama. Ini termasuk majlis zikir, termasuk halaqah zikir. Ketika di majlis pengajian, di mana di situ diajarkan tentang hukum-hukum agama. Fa kullu dzalika min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu termasuk dzikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perkataan Al-Imam Al-Ghazali Al-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Selanjutnya beliau mengatakan qauluhu wa aula man syukir, dan Allah adalah yang paling utama untuk disyukuri, untuk kita bersyukur kepadanya. Syukrullahi subhanahu wa ta'ala yakunu fil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur kepada Allah itu terjadi dengan hati, dengan lidah, dan dengan anggota badan, bukan hanya dengan salah satu dari ketiga alat ini, bukan dengan hati saja, bukan dengan lidah saja, dan bukan dengan anggota badan saja, tapi dengan kesemuanya, dengan hati, lidah, dan anggota badan. Bagaimana syukurnya hati? Fal qalbu yashkuru bi ma'rifati ni'amillahi subhanahu wa ta'ala 'alal 'abd. Syukurnya hati itu, fal qalbu, maka hati, caranya bersyukur adalah dengan memahami nikmat Allah, dengan memakrifati, dengan memahami, mengenal nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba. Ini syukurnya hati. Kalau hati tahu bahwa hawa, maksudnya hawa udara yang di dalamnya mengandung oksigen itu nikmat dari Allah, maka berarti hatinya adalah hati yang mengakui, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba hatinya tahu bahwa mata ini merupakan nikmat dari Allah, mata yang kemudian bertemu dengan cahaya akhirnya bisa melihat sesuatu, itu diakui sebagai nikmat Allah, berarti hati ini sudah merupakan hati yang bisa bersyukur kepada Allah. Kalau telinga lengkap dengan daunnya, lengkap dengan lubangnya, lengkap dengan peralatan yang ada di dalamnya, itu nikmat dari Allah sehingga bisa mendengar, ada udara, ada angin dan seterusnya, akhirnya bisa tersampaikan sesuatu yang ada di luar, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam otak, itu diakui sebagai nikmat dari Allah, maka berarti hatinya bersyukur kepada Allah. Tapi siapa yang punya kesempatan untuk merenungkan seperti itu? Punya telinga, ada daunnya, daunnya khas, beda dengan daun telinga kambing etawa misalnya. Ini, kalau itu mau diakui, benar-benar merupakan syukur hati terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali-kalilah atau berkali-kali kita berpikir tentang itu. Betapa indahnya kelengkapan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu luar biasa. Ya. Distribusi makanan yang kita makan, yang kita apa, serap ke dalam tubuh, dibagi dengan kekuasaan Allah sehingga masing-masing ada terbagi kemana, ada yang menjadi keringat terbuang, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi rambut, ada yang menjadi kuku dan seterusnya. Kalau manusia mau merenungkan itu, hatinya terus faham ini adalah nikmat dari Allah, maka itu hati yang bersyukur kepada Allah. Wal lisan, terus bagaimana caranya lisan itu bersyukur? Wal lisanu yashkuru bi dzikri hadhihi an-ni'am wa tsana'i 'ala Allah 'azza wa jalla aw jalla wa 'ala al-mutafaddil biha. Sedangkan lisan bersyukur caranya adalah dengan menyebut nikmat-nikmat ini, berzikir atau menyebutkan nikmat-nikmat ini dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat ini. Ya, lisan kemudian nyebut-nyebut, oh ini Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Ada telinga, ada hidung, ada macam-macam, ada keindahan alam semesta, ada oksigen, ada gravitasi, ada awan, ada langit, ada bumi, lautan, dan seterusnya. Lisan dengan berpikir, menyebut-nyebut keagungan dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengucapkan alhamdulillah, menyebut zikir kepada Allah dengan misalnya mengucapkan alhamdulillah, memuji-muji, menyanjung-nyanjung, enggak habis-habisnya dia ingin memuji-muji Allah, maka lidahnya selalu basah dengan zikrullah, karena zikrullah ini adalah pengakuan lidah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wal jawarih, kemudian anggota badan, bagaimana anggota badan bersyukur kepada Allah? Wal jawarih tashkuru aidan, anggota-anggota badan juga bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Bisti'mali hadhihi ni'am fi ta'ati. Dengan mempergunakan nikmat-nikmat ini untuk taat kepada Allah. Wa adam isti'maliha fi ma'siyati, dan tidak mempergunakannya untuk maksiat. Itu namanya syukur anggota badan. Kita punya mata, nikmat dari Allah, kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk tadabbur Al-Qur'an, membaca kitab, untuk mengikuti kajian kita lihat. Telinga kita gunakan untuk mendengar ilmu, mendengar ketaatan kepada Allah, mendengar pelajaran-pelajaran, kemudian pelajaran itu kita serap, kemudian kita ucapkan zikir kepada Allah, kemudian kita laksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita ibadah, menjalankan ibadah dengan iltizam, dengan apa namanya, dengan komitmen tinggi untuk selalu melaksanakan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Kita tahu kehadiran Rasul itu merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita. Maka bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai contoh suri teladan dan qudwah yang kita ikuti dalam beribadah kepada Allah. Dalam kehidupan kita, baik kehidupan ibadah kita langsung kepada Allah, ataupun ibadah muamalah kita terhadap sesama manusia, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah itu namanya al-jawarih tashkur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak digunakan nikmat ini untuk maksiat kepada Allah. Punya mata digunakan untuk maksiat, melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah atau tidak diperkenankan oleh Allah, baik dalam taraf haram ataupun di bawah haram tapi tidak disukai oleh Allah SWT. Digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dalim, baik dalam skala wajib ataupun yang tidak wajib. Kalau itu perintah, maka kita bersemangat untuk melaksanakannya. Telinga juga begitu, kita gunakan untuk mendengarkan murattal misalnya, pengajian-pengajian, dan tidak kita gunakan untuk mendengarkan musik, mendengarkan kalimat-kalimat yang di dalamnya banyak syubhat, mengandung kemusyrikan atau yang lain-lainnya. Ini kita sengaja misalnya ingin mendengarkan sebuah kajian yang isinya syubhat, ya rusak, nanti masuk ke dalam akal pikiran kita, merusak hati, cara pandang kita berubah. Enggak, kita manfaatkan untuk mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya kita berilmu dan bisa menepis syubhat. Kemudian kita laksanakan ibadah dengan ketaatan, dengan taqarrub kita kepada Allah sungguh-sungguh untuk menepis syahwat. Itu namanya bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lidah, dan dengan anggota badan. Kama qala ta'ala, i'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Dawud, laksanakan syukur kepada Allah SWT. Itu penjelasan dari perkataan Al-Imam Al-Muzani, wa awla man syukir. Allah itu adalah yang paling utama untuk disyukuri. Akan disebut sebagai orang bersyukur apabila tadi mencakup 3 alat untuk bersyukur kepada Allah: lidah, hati, dan anggota badan. Kita tidak bersyukur kepada Allah hanya dengan 1 alat saja, tapi harus dengan 3 alat sekaligus: lidah, hati, dan anggota badan. Orang setiap hari mengatakan alhamdulillah, baca la ilaha illallah, ya baik itu. Tapi kalau kemudian ternyata melanggar terus ketentuan Allah, maksiat terus, ya namanya belum dikatakan sebagai orang yang secara sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Malam sholat lain, siangnya maksiat terus, nipu terus, ya maksiat terus, nipu terus. Begitu ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan pelanggaran. Ya ini namanya tidak disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Sholat lainnya sudah baik, dipertahankan, ditambah lagi sekarang dengan upaya untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Berikutnya, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i rahimahullah wa alaihi usniya, dan hanya Allah lah yang dipuji, hanya kepada Allah diberikan pujian dan sanjungan. Al-Thana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala huwa zikruhu bil'azamati wal jamali wal jalali wal kamal. Sanjungan yang diberikan kepada Allah maksudnya adalah zikruhu, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebutkan Allah dengan keagungannya. Jadi yang disebutkan Allah, mengingat keagungannya, menyebutkan keagungannya, wal jamal, keindahannya. Karena walillahil asma'ul husna, hanya kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Maka Allah itu keseluruhannya adalah indah. Innallaha jamil yuhibbu al jamal, sungguh Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi bukan menyukai kelusuhan, menyukai hal yang kotor, tapi menyukai keindahan. Yang indah-indah Allah suka. Ya, indah yang diakui indahnya oleh syariat. Bukan indah menurut pandangan dan kacamata manusia. Ya, ini mau pertemuan dengan bos-bos itu pakai dasi, masa sholat enggak pakai dasi. Ya, itu bukan itu yang dimakan indah. Pakai sepatu semiran, kemudian setrikanya lipis, dimasukkan ke dalam bajunya, di dalam celana, kemudian pakai dasi. Ya, ini indah. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Bersih. Ya, syukur-syukur ya, setrikaan baguslah. Kalau tidak setrikaan ya, jangan terlalu kumal. Jangan terlalu kumal itu. Jadi tidak menunjukkan ini zuhud. Apanya, bajunya lipat-lipat itu, terus apa namanya, peritut-peritut. Ya, jangan kita ya yang indah. Karena Nabi juga suka kepada yang indah, Allah juga cinta kepada yang indah. Apalagi di majelis ilmu. Majelis ilmu kita hormati ilmu ya dengan tampilan yang seindah mungkin, walaupun tidak bisa maksimal karena keterbatasan yang ada pada kita misalnya, tapi paling tidak ya ada bau yang segar itu. Nanti kalau enggak segar kan sampingnya ingin konsentrasi kemudian terganggu oleh sesuatu yang lain misalnya. Nah, maksudnya begitu. Jadi menghormati ilmu kita pun harus tampil lebih bagus. Walaupun tidak harus baru ya, tidak harus baru, tidak harus mahal, tidak harus yang sangat istimewa, tidak harus. Tapi yang penting bersih dan indah. Wal jalal, demikian juga mengingat Allah akan keluhurannya dan akan kemahasempurnaan Allah. Jadi kita puji-puji Allah. Kenapa? Allah Maha Agung, Allah Maha Indah, Allah Maha Mulia, Maha Luhur, Maha Sempurna. Maka kita puji-puji, kita sanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menyanjung-nyanjung manusia, kita ingat akan keagungan Allah. Kok memuji Allah saja kurang? Kok muji-muji manusia? Indah mana Allah dengan manusia? Hebat mana Allah dengan manusia? Manusia saja kita sanjung, maka masa Allah Subhanahu wa taala kita kurang sanjungannya kepada Allah. Wallahu subhanahu yuhibbus sana'a. Dan Allah SWT menyintai sanjungan, senang akan sanjungan. Dan itu hak Allah SWT. Kalau manusia senang disanjung, enggak bagus. Karena dia enggak berhak untuk mendapatkan sanjungan. Tapi kalau Allah punya hak untuk disanjung, Dan Allah senang disanjung, senang dengan sanjungan, li'annahu ahlu thana'i wal hamd. Karena Allah adalah ahli yang memiliki sanjungan dan pujian. Allah yang memiliki, dia yang berhak. Maka dia berhak untuk senang mendapatkan pujian. Karena dia adalah ahlinya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'u al-husna fad'uhu biha. Hanya kepunyaan Allah nama-nama yang indah, maka panggillah Allah dengan menggunakan nama-nama yang indah. Ini Allah yang disanjung. Allah senang kalau ada orang memanggil Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah. Ini menunjukkan Allah senang mendapatkan sanjungan. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Rabb kita, dia adalah Khaliq kita, dia adalah Ma'bud, sesembahan kita, dia yang memberikan rizki kepada kita. Wajar bagi Allah untuk senang mendapatkan sanjungan, karena dia adalah ahli untuk itu. Ahlinya, dia adalah pemiliknya. Wa qala ta'ala, dari surat Al-A'raf ayat 180. Wa qala ta'ala, قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Katakanlah, hey Muhammad, اُدْعُوا اللَّهَ, berdo'alah kepada Allah, أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَانَ, berdo'alah kepada Ar-Rahman, panggil Allah, panggil Ar-Rahman, أَيًّا مَا تَدْعُوا, dengan nama apa saja engkau berdo'a, maka lahu, Allah memiliki nama-nama yang indah. Mau manggil Allah dengan nama Allah, mau manggil Allah dengan Ar-Rahman, atau manggil Allah dengan nama apa saja yang Allah telah sebutkan di dalam kitabnya, Allah Rasulullah atau Rasulullah telah sebutkan di dalam hadis-hadisnya atau sunnahnya, maka dengan mana saja kita panggil Allah, maka Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang sangat indah. Allah sendiri menyebutkan bahwa nama-namanya adalah indah. Nama-nama Allah, Allah sifati sebagai indah. Tidak ada nama Allah yang tidak indah. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang indah, yang istimewa, yang mulia, yang tinggi, tidak mengandung kekurangan dilihat dari sudut manapun juga. Sifat Allah tidak memiliki kekurangan. Nama Allah tidak mengandung sesuatu yang buruk sama sekali dilihat dari sudut manapun juga. Wa kana min du'a'i nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita ala nafsik. Ini doa yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab Shalah. Di antara doa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah doa sebagai berikut: Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Aku berlindung diri dengan ridhamu. Artinya, ridha Allah itu kita jadikan wasilah supaya Allah melindungi kita dari kemurkaannya. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan dengan aku berlindung diri dengan perlindunganmu, dengan pembelaanmu dari hukumanmu. Jadi kita jadikan ini sebagai wasilah untuk mohon perlindungan kepada Allah dari hukumannya. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung diri kepadamu, denganmu, darimu, berlindungi denganmu dari darimu. Karena yang memberikan perlindungan itu Allah, yang menghukum juga Allah. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah, dengan Allah, dari Allah, dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah, dari azab Allah. Ini maksud daripada a'udzubika minka. Jadi kalau kita ingin tidak mendapatkan hukuman dari Allah, kita mendekat kepada Allah. Beda kan, kalau kita tidak ingin dicakar macan, harus menjauh dari macan, kan begitu. Tapi kalau kita tidak ingin mendapatkan azab dari Allah, kita harus lari kepada Allah Subhanahu wa taala. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya aku tidak bisa menghitung-hitung pujian kepadamu, sangat kurang pujian yang aku berikan kepadamu. Beda dengan engkau memuji dirimu sendiri. Jadi seberapapun banyaknya kita memuji Allah, sangat jauh dibandingkan apa yang menjadi hak Allah untuk mendapatkan pujian. Jadi maksudnya kita jangan sok mengakui telah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 24 jam kita, lidah kita terus berzikir, lidah kita basah dengan zikrullah, jangan mengaku bahwa kita sudah cukup memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak. Hati kita mungkin kurang memuji, anggota badan kita mungkin kurang memuji Allah, kurang zikir kepada Allah. Makanya ya kita terus pertahankan untuk tidak hanya 24 jam. 24 hari ini, besok masih ada hari lagi. Ini 24 jam enggak tidur, enggak apa, zikir terus, akhirnya besok KO ya, enggak zikir lagi seminggu. 24 jam bangun enggak tidur sama sekali, zikir, salat, apa saja dilakukan, besoknya seminggu libur. Ini namanya enggak baik ya. Harus sedikit tapi terus menerus. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah selanjutnya mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Jadi dalam kitab sahihnya ada kitab Tauhid. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Sunya Allah memiliki 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Yang man ahsaha dakhalal jannah, yang barang siapa yang menghitung 99 nama ini, dia pasti masuk surga. Jadi Allah memiliki 99 nama, yang barang siapa yang hitungnya, dia pasti masuk surga. Ini saya ingin mengulang sekali lagi di sini bahwa nama Allah itu tidak hanya 99 nama. Tapi 99 nama yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah 99 yang apabila orang menghitungnya pasti masuk surga. Jadi untuk supaya kita bisa masuk surga, tidak harus tahu lebih dari 99 nama Allah. Nama Allah itu tidak hanya 99, lebih banyak daripada itu. Tapi yang wajib kita ketahui, yang dengan kita memahami dan menghitung-hitung nama itu, maka kita akan masuk surga. Jadi menghitung nama-nama Allah yang 99 yang menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga apabila kita menghitungnya dengan menjaga konsekuensinya. Kita sebut nama Allah, oh Allah maksudnya adalah Dzul Uluhiyah. Sudah kita laksanakan belum konsekuensinya? Allah nama dia yang paling besar, yang nama ini mencakup semua nama yang lain, semua nama Allah yang lainnya tabi' mengikuti nama yang paling besar Allah. Dan Allah memiliki makna yang memiliki hak untuk disembah. Jadi ketika kita menyebut Allah SWT, sudah belum kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi hak dari nama Allah, yaitu hanya dia yang berhak untuk disembah. Sudah ibadah belum? Dan begitu seterusnya ketika kita menghitung nama Allah, Ar-Rahman. Kita masih suudzon enggak kepada Allah, Allah yang memiliki sifat kasih sayang luas? Suudzon enggak? Kalau suudzon berarti kita belum sepenuhnya menunaikan konsekuensi dari makna Ar-Rahman. Ar-Rahim juga begitu. Dan seterusnya. Tawwab. Nama Allah salah satunya adalah Tawwab. Kalau nama Allah Tawwab, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah. Karena Allah Maha menerima taubat. Tawwab itu memiliki arti dia memberikan taufik seseorang untuk bertaubat, dan ketika orang bertaubat, Allah terima taubatnya. Ini nama Tawwab. Jadi dalam satu nama terkandung lebih dari dua sifat kadang-kadang. Contohnya Tawwab. Tawwab, Allah memberikan kesempatan orang untuk bertaubat, dan Allah terhadap orang yang bertaubat menerima taubat seseorang. Kalau begitu, kalau nama Allah lebih dari 99 nama, dan setiap nama pasti mengandung sifat, kadang satu sifat, kadang lebih dari satu sifat, maka dengan demikian satu nama Allah jumlahnya sesungguhnya tidak terbatas, yang dibatasi hanya 99, yang apabila kita hitung 99 nama, kita akan dijamin masuk surga. Setiap nama Allah mengandung minimal satu sifat, kalau begitu sifat Allah juga banyak, tidak bisa dibatasi. Dan ada sifat-sifat Allah yang dari sifat itu Allah tidak bernama dari sifat itu. Ada sifat-sifat yang Allah namanya tidak berasal dari sifat itu. Tapi ada sifat-sifat yang asalnya dari nama Allah SWT. Ada sifat yang Allah namanya tidak berasal dari sifat tersebut. Banyak. Banyak yang seperti itu. Misalnya Allah memiliki sifat berkehendak, tapi namanya Allah bukan murid, kan begitu. Itu menunjukkan apa? Sifat Allah pasti banyak. Nama Allah sendiri sudah menunjukkan sifatnya, di samping itu ada sifat-sifat yang bukan berasal dari namanya. Sehingga sifat Allah lebih banyak jauh daripada nama-namanya. Maka enggak bisa kita batasi. Qauluhu, selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani, Al-Wahidu, Allah yang Maha satu-satunya Esa, Al-Wahid, Esa, ay al-mutafarridu bil-wahdaniyati fi asma'ihi wa sifatihi wa fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi, kama qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Artinya Allah adalah al-mutafarrid, yang sendirian. Hanya dia satu-satunya yang memiliki al-wahdaniyah, sifat Esa. Hanya dia sendirian yang memiliki sifat Esa. Dalam hal apa? Fi asma'ihi Esa, dalam nama-namanya. Wa sifatihi Esa, dalam sifat-sifatnya. Maksudnya Esa dalam namanya bagaimana? Artinya, nama Allah tidak bisa ditandingi dengan oleh nama-nama siapapun juga. Keindahannya, keluar biasanya, sifatnya juga begitu. Artinya di sini terkandung makna kita harus mengimani, menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang tertera di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hanya Allah sendirian saja yang memiliki sifat Esa di dalam rububiyahnya. Rububiyah itu artinya apa? Rububiyah itu artinya adalah Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pemilik, Allah yang Maha mengatur segala urusan, sehingga hanya Dia saja yang mengurus segala urusan, mematikan, menghidupkan, menentukan makhluk itu lahir kapan, muncul kapan, mati kapan, sakit apa, takdir. Itu adalah rububiyah Allah SWT. Jadi hanya Dia saja yang memiliki sifat Esa dalam hal rububiyahnya, mencipta Dia sendirian saja. Dalam menciptakan langit-langit dan bumi, malahum min syirkin, mereka tidak punya andil sedikit pun untuk membantu Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sedikit pun enggak punya andil mereka. Wa malahum min zahir, dan Allah tidak mempunyai seorang pun di antara makhluk atau sesuatu pun di antara makhluk yang membantu Allah di dalam menciptakan langit-langit dan bumi, karena Dia tidak butuh. Dia sendiri bisa. Andai kata Allah mau, Allah akan menciptakan alam semesta yang besar ini hanya dengan kalimatnya kun saja. Sesaat itu juga ketika Allah mengatakan kun jadilah, maka akan terjadi. Tapi mengapa Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari? Ya karena itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah enggak bisa kita campuri. Enggak bisa kita pertanyakan. Ya enggak boleh kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan urusan kita, di luar wewenang kita untuk bertanya tentang itu. Jadi hanya Allah saja yang memiliki sifat esa di dalam rububiyahnya, dalam hal mencipta, dalam hal menghidupkan, dalam hal mematikan, dalam hal memberikan rizki, dalam hal takdir, dalam mengatur segala urusan. Wa fi uluhiyyatih, dan Allah saja yang sendirian memiliki sifat esa dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah selain dari Allah, karena dia esa dalam hal uluhiyah. Ketika Allah bisa mengakui keesaan Allah dalam rububiyah, Allah pencipta satu-satunya, Allah pemberi rezeki satu-satunya, Allah pengatur satu-satunya, Allah pemilik satu-satunya, Allah yang menghidupkan satu-satunya, yang matikan satu-satunya, maka konsekuensi dari itu semuanya mestinya harus beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak membagi ibadahnya kepada yang selain Allah. Meskipun secuil, gak boleh dibagikan secuil dari bentuk ibadah, dari macam-macam ibadah diberikan kepada selain Allah, gak ada haknya sama sekali. Dan itu berarti adalah kemusyrikan, merusak tauhid uluhiyah, merusak pengakuannya bahwa Allah esa dalam hal uluhiyah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan bahwa Allah itu esa sebagai ilah yang memiliki sifat uluhiyah satu-satunya, yang lainnya enggak ada. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah itu esa, dia Allah itu satu-satunya. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu al-ulama mengatakan, inna tauhida munqasimun ila thalathati aqsam, sesungguhnya tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Tauhidun fil uluhiyah, tauhid dalam hal uluhiyah, wa tauhidun fil rububiyah, tauhid dalam hal rububiyah, wa tauhidun fil asma'i was sifat, dan tauhid dalam al asma was sifat. Tauhid fil uluhiyah artinya ibadah kita hanya kita berikan kepada Allah saja. Satu macam ibadah itu tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah. Hanya Allah saja yang berhak mendapatkan peribadatan, permohonan, permintaan hanya kepada Allah. Tawakal, khasyah, takut, taat, itu hanya diberikan kepada Allah. Tauhidun fi rububiyah, seperti kita tadi jelaskan, keesaan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal mencipta, memberi rezeki, mengatur, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Tauhidun fil asma' wa sifat artinya kita menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah telah tetapkan bagi dirinya, atau sebagaimana yang Rasulullah telah tetapkan bagi Allah, baik di dalam kitabullah maupun di dalam sunnah Rasulullah, tanpa tahrif, tanpa mengubah-ubah lafaz atau maknanya. Wala ta'til, dan tanpa menolak, tidak menolak, tidak menafikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wala takif, tidak membayang-bayangkan bagaimananya. Wala tamsil, dan tidak menyerupakannya. Wala yakunul insanu mu'minan wala muwahhidan ma lam yuwahhidillaha bi hadhil anwa'i tsalatsati kulliha. Dan tidaklah seorang manusia itu mukmin, tidaklah seorang manusia itu mukmin, dan tidak pula seorang manusia itu disebut sebagai orang yang bertauhid kalau dia tidak mengesakan Allah dengan 3 macam tauhid ini semuanya. Jadi tauhid menurut pembagian para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tauhid fil uluhiyah, tauhid fil rububiyah, wa tauhid fil asma wa sifat. Ini tauhid menurut pembagian para ulama ahlus sunnah, dan ini mereka sepakat. Jadi bukan tauhid fil rububiyah, tauhid fil uluhiyah, wa tauhid fil mulkiyah. Karena tauhid fil mulkiyah masuk dalam tauhid rububiyah. Tidak pula tauhid hakimiyah, karena tauhid hakimiyah masuk dalam rububiyah. Yang inti dari apa yang didakwahkan oleh Rasulullah dan Rasulullah adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu kaum musyrikin mengakuinya, mengimaninya. Yang didakwahkan oleh Nabi dan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah tauhid uluhiyah. Mengapa? Karena tauhid rububiyah sudah diakui, tapi mereka tidak melaksanakan tauhid uluhiyah. Orang musyrikin ngaku yang menciptakan itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan itu Allah, yang mentakdirkan itu Allah. Tapi mereka ketika ibadah di samping kepada Allah juga ibadah kepada yang selain Allah, nyembah juga berhala, nyembah juga malaikat, nyembah juga jin, nyembah juga roh-roh halus, nyembah juga penunggu lembah, penunggu gunung, penunggu goa, penunggu laut, ya, nyembah di samping menyembah Allah. Makanya mereka disebut sebagai kaum musyrikin, orang-orang kafir. Padahal mereka secara rupiah sudah mengakuinya. Adapun tauhid asma wa sifat, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna tanpa memahami nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana kita memuji Allah kalau kita tidak tahu namanya? Bagaimana kita memuji Allah kalau kita tidak tahu sifat-sifatnya? Maka untuk bisa memuji Allah dengan sempurna, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, ya kita harus pahami nama-namanya. Supaya kalau kita mau memanggil Allah, kita tahu namanya, apa yang kita panggil. Supaya kita bisa beribadah sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan konsekuensi yang menjadi sifat-sifat Allah. Berikut tentang As-Samad. Nanti kita lanjut pada kesempatan yang lain insyaallah. Karena ini panjang, As-Samad itu satu halaman. Dan satu halaman ini perlu ada sedikit yang harus diuraikan supaya kita paham. Jadi setelah beliau mengatakan Al-Wahidu, berikutnya beliau mengatakan As-Samad. Nanti As-Samad kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Tapi dari perkataan Qauluhu Al-Wahid, kita memahami Allah itu Maha Esa. Esa dalam asma sifatnya, Esa dalam rububiyahnya, dan Esa dalam uluhiyahnya. Kita berhenti pada penghabisan perkataan Al-Imam Al-Muzani Al-Wahid dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq Habibahullah. Ada pertanyaan, tapi pertanyaannya mungkin lain kali aja jawabnya. Ya. Wallahu alam shawab. Mungkin itu saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyufiqna wa iyyakum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك